Pedangdut beken Jawa Timur yang punya suara cantik secantik orangnya tentunya, biar sampean tidak penasaran saja. Ada Ramayana, ada Mohvision Shooting. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Yupalapa. Thank you. kasih. Terima kasih, matur sembah nuwun Mas Bos.